الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله يا المسلمون وأيها المسلمات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum bapak dan kaum ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, saudara-saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya cintai, yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh yang diturunkan nikmat ini, rahmat Allah SWT, hujan sejak larut malam mudah-mudahan menjadi hujan yang bawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah wafirna bifadlillahi wa birahmatih. Kita hadir di tempat yang berbahagia ini, di majlis yang mudah-mudahan senantiasa diliputi rahmat, ketenangan dan kebaikan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal yang ikhlas, yang mudah-mudahan pahalanya membuat kita bahagia di akhirat. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi besar junjungan alam. Kita sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan hati kita semakin dekat dan melekat kepadanya, dan sehingga mudah kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga selawat dan salam bersambung pula kepada ahli keluarganya, anak keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti ajarannya. Amin. Ma'asyur kiram, kembali kita dipertemukan Allah melalui kitab Ar-Risalah yang diwariskan oleh salah satu dari Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas al-Syafi'i alaihi rahmatu rabbih. Kita sampai pada pembahasan, atau masih dalam pembahasan tentang Allah mewajibkan dalam kitabnya taat atau mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa ayat, dan sebenarnya cukup satu ayat dua ayat, tetapi karena masalah ini di zaman beliau sudah timbul bahwa ada sebagian ahlu ra'i yang berpendapat bila suatu hukum itu tidak ada asalnya di dalam Al-Quranul Karim, maka dianggap za'id al-nas, yaitu tambahan yang mungkin tidak diamalkan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga jumhur ulama, semua atau sebagian besar ulama mengatakan sebaliknya, bahwa sunnah an-nabawiyah itu berdiri atau menjadi hujjah secara independen, karena dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim, walaupun tidak ada secara spesifik hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka beliau sebutkan banyak ayat dalam masalah ini. Kemudian kita lanjutkan di alinea 248, beliau mengatakan wa qala jalla thana'uhu, berkata Allah yang maha mulia dan terpuji, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dialah yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi. Orang ummi adalah yang tidak pandai tulis baca. Ini ghalibnya. Ada satu dua yang pandai, tapi kalau sebagian besarnya atau ghalibnya tidak pandai, maka disebut orang itu ummi. Misalnya, ini kampung orang buta huruf. Nah, pasti ada satu dua yang bisa pandai baca, tapi sebagian besarnya tidak. Karena apa? Mereka medianya waktu itu adalah media hafalan, jadi mereka hafalannya sangat sangat kuat yang tidak bisa kita tandingi. Mereka bisa menghafalkan kajian ini dari awal sampai akhir sekali dengar, ya lebih daripada rekaman kita ini, ya live streaming ini kadang putus-putus ya, putus-putus sinyalnya. Kalau mereka sinyalnya apa namanya full terus, penuh terus pada umumnya. Mereka adalah para kufar. Makanya mengukur hafalan mereka dengan kita hari ini, seperti kata Imam Az-Zahabi wafat 748, ketika berbicara tentang dhabitnya, hafalannya ulama-ulama di zaman Imam Al-Bukhari dan sejawatnya, dia katakan inna aqallahum hifdhan ka'ahfadhi man fi zamanina. Orang yang paling sedikit, yang paling lemah hafalannya di zaman itu, seperti orang yang paling kuat hafalannya di zaman kita hari ini. Mungkin kita pernah melihat sebagian orang diberikan hafalan yang kuat ya, seperti ada anak kecil di Madinah, buta pula, tapi Masya Allah, kala kita yang melek-melek ini, yang kita bisa melihat ini, hafiz Quran, hafiz kitab-kitab hadis banyak. Saya angkat tangan dengan ya. Anak kecil. Ini kan hafalan ya, bukan pemahaman tentu. Ulama lebih paham dari hafalan beda, pemahaman beda. Bisa saja orang hafiz, tapi pemahamannya bisa saja keliru, bisa tidak lurus. Tergantung dari mana dia menuntut pemahaman itu, ilmu itu. Karena orang-orang Mu'tazilah dulu juga bukan orang-orang biasa, orang cerdas-cerdas. Hafiz Quran, hafiz syair-syair, hafiz bahkan hadis-hadis banyak. Cuman tadilah ibarat bejana diisi, ada di dalamnya kotoran syubhat. Walaupun banyak air yang masuk, tapi tetap melekat padanya syubhat itu. Maka oleh sebab itu syubhat itu tak boleh didekat-dekati, harus dijauhi. Sebab kalau sudah masuk, seperti tuan-tuan menjauhkan piring pinggan-pinggan piring apa pinggan piring sudu, tak tahu ya, terpaksa sendok lah, sudu tak tahu, pinggan tak tahu juga, terpaksa piring, ya. Copa tak tahu juga, terpaksa baskom. Nah, baik, kita berjauhkan dari debu, dari hal-hal yang bisa mengotorinya, supaya makanan kita tidak terkontaminasi. Ya Pak ya. Sudahlah disabun, dibilas beberapa kali, habis itu dilap pula. Dan lapnya ini harus juga bersih. Ya tak? Bukan lap habis lap kuali, tidak. Harus bersih. Kenapa? Supaya tidak terkontaminasi. Karena berapapun bersihnya makanan, tapi masuk dalam nampan yang kotor, pasti tentu tidak mau makan. Kecuali sudah yakin itu kotoran itu dari wali. Nah, ya kan ada orang, mohon maaf, akramakumullah, kalau sudah dari walinya, kadang-kadang auzubillah kotorannya dilahap seperti makan coklat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lebih pula dari sahabat dengan Nabi ya. Nabi tidak sampai makan kotoran najis Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak sampai makan kotoran Nabi alaihi salatu wassalam. Najis tetap najis walaupun dari wali. Walaupun dari wali. Oleh itu, jadi kalau ada orang bilang kotoran wali itu berkah, berarti ini wali wali syaitan, bukan wali wali rahman. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Jadi hafiz beda apa namanya? Nah, memiliki hafalan. Mereka adalah orang-orang hafiz sehingga jarang menuliskan. Kalau kita kenapa suka menuliskan? Karena sering tidak apa. Nanti beli aqua ini saja. Beli di kedai, nanya istri rumah, "Bapa beli tadi, Bang?" Aku saya tidak tahu lagi. Padahal sudah ada catatan, sudah ada. Ya betul? Apalagi bapak-bapak tidak pernah nanya harga kan? Kan tidak pernah nanya. Langsung aja ambil, beli. Habis itu keluar faktur-faktur dibuang ke tong sampah. Lumayan kalau tong sampah kadang dari kaca mobil dibuang keluar. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak, mereka itu hafiz. Hafiz. Tapi kok bisa sesat? Kan itu ya, bisa. Orang jahiliyah sesat. Orang jahiliyah dulu sesat. Walaupun hafiz ya. Walaupun apalanya kuat. Tapi bisa tersesat. Kenapa? Karena syubhat tadi. Mereka lebih mengedepankan pikiran dan perasaan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, inilah tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Allah lah yang mengutus di kalangan kaum ummi yang tidak pandai tulis baca walaupun hafalannya kuat. Minhum rasulun min bukti hafalan kuat mereka biasa meriwayatkan syair-syair ratusan puluhan ribu bait. Ya. Bisa kita tes sekarang Pak ini. Saya bacakan 4 bait syair saja. Kalau Bapak hafal dalam 4 kali dengar, ada hadiahnya. Kita tes 4 kali, hanya 4 bait. Kita coba. Mau ikut tak? Sembar lah. Jadi 4 kali kalau ada apa? Kita coba sekarang, tidak usah lah ya. Nanti malu kita. Malu kita nanti. Alhamdulillah kemarin Masya Allah, anak-anak yang ikut di perlombaan hafalannya Masya Allah, ada yang nilai 100 Masya Allah. Semoga semakin banyak para hufaz yang menjaga kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT. Dia yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi rasulan minhum. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ayat sebelumnya min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Artinya se darah, se tanah, se air, se budaya, se pemikiran. Semuanya sama. Dari latar belakang yang sama. Sebab kalau orang-orang, manusia kalau dikirim malaikat kepadanya, alasannya, ya memang malaikat. Sama kita hari ini, kalau kita disodorkan ini hadis Nabi, kan Nabi. Gitu ya. Kalau kita, alasan ini tidak bisa, kaum muslimin dan muslimat. Kan Nabi itu artinya, bukan karena kita nak ikut Nabi itu, tidak. Ya, Nabi bedalah. Betul, itu memang tidak kita pungkiri. Nabi pasti beda dengan kita. Tapi semua yang disyariatkan Nabi itu bisa kita lakukan. Ya, secara fitrah, secara umum bisa dilakukan oleh kita asal ada iman di dada. Ya Pak, menikah bisa kan? Apa sih? Terlambat. Oh gitu. Jadi ditambah lagi. Masya Allah. Ini rusak gara-gara saya ya? Enggak, alhamdulillah. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Sampai rusak. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah SWT dari kaumnya sendiri supaya tidak ada alasan lagi bahwa disuruh ini Nabi kan dari kurunan kalinya, dari orang yang sezaman dan setempat dengan kalinya. Dan Alhamdulillah dimanapun sifat manusia itu ya pada umum secara fitrah sama. Ini beda-beda sedikit, Pak, ya. Ya kalau orang Arab misalnya lebih pemurah dari kita. Kalau orang kita tentu lebih kedekut dari mereka. Itu aja. Orang kita memang lunak-lunak orangnya, tetapi pendendamnya luar biasa. Mereka keras-keras orangnya, tetapi langsung selesai masalah. Jelas ya? Ya mereka itu memang keras-keras, tetapi besok antum ke kantornya aman lagi. Ya saya sudah berhadapan dengan orang Arab itu, pas masuk langsung jawabannya mapi. Mapi itu apa tahu enggak? Ya, artinya Anda tidak diterima. Itu aja lah istilahnya. Dikiranya kita minta bantuan, habis itu Anda ada bantuan sama sekali. Sampai dia bilang, kalau kami bagikan, mohon maaf, daging anjing pun orang Riau tidak saya kasih katanya. Saya bilang, kenapa sih? Saya baru pertama kali berhadapan kok langsung dapat begini deh. Lalu dia bilang ternyata dia pernah dikecewakan oleh orang dari ini ngambil sesuatu tapi tidak melaporkan. Nah, Allah mustahil. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Lalu saya jelaskan, saya tidak pernah datang ke sini. Oh, Anda tidak pernah datang ke sini? Iya, tidak pernah. Silakan duduk. Nyaman lagi cerita. Ya. Sambil bercanda pula. Begitulah. Kalau kita tidak sekali marah, nah, memang marahnya tidak nampak. Marahnya tidak nampak. Tinjak kaki, mas kaki masih dipakai. Tapi ditandainya mobil kita. Namusan. BM sekian ya. Habis itu. Masyaallah kiram. Jadi dari orang yang sama pada umumnya. Secara fitrah. Secara cara berpikirnya. Kekuatan fisik. Kita pada umumnya sama. Di saat lapar, kita lapar juga. Mereka juga. Iya, kalau lapar ngapain? Sama-sama apa? Ya makan. Cuma bedanya ya, jadwal makan aja beda. Jadwal makan saja beda, Pak. Kalau mereka makan siang jam, Pak, kita yang 12 itu. Kita yang 12, mereka makan siang jam 3. Karena sahurnya tadi, sahur apa namanya? Sarapannya tadi jam 9, jam 10. Awak sarapan jam 5 pagi. Nanti sambung lagi jam 9. Sarapan kita awal, tentu makannya lebih awal. Karena memang Allah ciptakan menurut ahli kesehatan, lambung kita itu dalam 5 jam itu sudah minta diisi lagi. Kecuali dalam keadaan puasa, Allah berikan barakahnya. Jadi kaum muslimin, ya Pak ya, jadi sekali 5 jam itu minta diisi. Makanya kalau tidak biasa diisi dengan itu, dikurangi jatahnya, dikurangi. Kalau antum biasanya kita biasa makan nasi pagi, lalu dikasih lontong, kalau nasi tahan jam sampai jam 2, lontong sampai jam 7 udah minta dia. Dia tidak bisa, itu kebiasaan. Jadi pada umumnya itu sama. Manusia itu sama pada umumnya. Makanya ketika diwajibkan puasa, Allah wajibkan dengan yang sanggup kita lakukan. Dan alhamdulillah, ada orang yang puasa sehari berbuka, sanggup. Orang Arab sanggup, orang Indonesia sanggup. Gitu? Tapi yang tidak puasa, mungkin juga. Sama juga, orang Arab ada yang tidak puasa, kita juga pandai juga tidak puasa. Semua kan pandai tidak puasa. Ada yang tidak pandai tidak puasa. Semua pandai tidak tidak puasa. Semuanya, alhamdulillah. Jadi dari kalangan mereka sendiri. Nah, tugasnya sama dalam ayat. Ini runtut ayat ini kaum muslimin ahli terbiah, ahli pendidikan menunjukkan bahwasannya memang Al-Quran itu adalah lebih barakah dari perkataan manapun. Maka dakwah itu dengan Al-Quranul Karim. Nah, yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dibacakan. Sebab dengan dibacakan itu kan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu. Apa bedanya insat dengan istima'? Ansitu dan fokus kepadanya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan agar kalian diberi rahmat. Nah, Al-Quran ini subhanallah, ya diuji. Sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam, orang kafir pun mendengar, ya merasa lain, merasa perkataan ini berfaedah baginya. Cuman sayangnya itulah kaum muslimin, ada yang Allah bukakan hidayah kepadanya sehingga dia beriman mendengarnya. Ada yang ketika itu dia yakin dan percaya ini tidak mungkin karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Makanya jangan kembali ke syaitan-syaitan yang membuat kita tidak kuat mengikuti ilmu, yang membuat kita diberikan subuhat-subuhat untuk menjauhi majelis ilmu. Jangan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, banyak orang salah tanya, nanya tentang pengajian ke orang yang tidak suka ngaji. Pak, gimana cara banyak? Orang tuh ngaji luar biasa. Nah, itu orang radikal itu. Sebab apa? Asal suka ngaji? Radikal. Soal dia nanya ke orang yang tidak suka ngaji. Harusnya nanya, Pak, kenapa kok setiap pagi ngaji gitu ya? Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan, Pak, saya dulu sebelum ngaji ini suka marah sama istri. Ya kan? Sekarang setelah ngaji ini tidak sempat marah. Pasalnya tidak jarang di rumah. Jalan rumah mau gambarannya apa ya? Makan pun di jalan, guys. Ya tidak sempat marah. Jadi siapa-siapa yang suka marah sama istri, karena jarang atau lambat disiapkan makanan, sering-sering pergi ngaji, siapkan uang untuk beli makanan di jalan. Insyaallah tidak sempat marah sama istri. Apalagi kalau pulangnya dah tertidur orang rumah. Kita keluar dia masih masih tidur. Mungkin tidak sempat marah tuh, Pak. Kalau marah terlambat nanti. Jadi Allah sebut itu kaum muslimin, sejak saya ngaji nih, Pak, tidak sempat saya. Tidak sempat saya marah sama istri saya. Kenapa? Karena jarang jarang di rumah. Subhanallah. Berarti nyuruh selesai. Baik. Wa yuzakkihim. Dan mentazkiyah mereka. Jadi tazkiyah itu penting kaum muslimnya, dibersihkan. Ya. Yeah. Mic-nya ikut musafir kemarin-kemarin. Allahu Akbar. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Karena memang ilmu itu tak masuk kalau tidak dibersihkan dulu. Makanya kita lihat dengan nyata, dibandingkan kurikulum yang campur aduk antara yang yakin dengan yang ragu, antara yang kokoh dengan yang goyang, yang goyah, tak akan masuk ilmu itu seperti yang memakai kurikulum yang semuanya yakin. Cuma silakan. Makanya ketika mencampurkan antara akidah dengan filsafat, yang dominan filsafatnya, akidahnya lambat yakinnya. Kan tentuan kan sudah sering saya sampaikan. Antum cari istri, masih cari istri? Enggak, siapa yang cari istri? Tunjuk tangan. Hah? Budi, belum, masih kecil. Nih, apa nunjuk-nunjuk? Ini jangan-jangan. Buat spesifikasinya, harus, misalnya, warna kulitnya ini. Hitam legam. Misalnya, mana tahu ya? Atau nak sawo matang. Atau nak coklat. Ada yang coklat. Atau nak kuning tinggi langsing. Misalnya. Ya kan? Rambutnya begini. Panjang. Sampai ke tumit. Dan seterusnya. Harus. Apa lagi, Pak? Bapak dulu. Entah, kok lupa? Hah? Cerdas. Cermat. Cekatan. Keibuan. Pandai cari duit. Di mana aja disimpan dapat. Misalnya, ini kriteria semuanya sudah ada. Alhamdulillah, anak kiai, kah? Kemudian kiainya kaya, dan suka bantu menantu. Masya Allah. Kiai kaya suka bantu menantu, anaknya cantik, cerdas, apa lagi? Dan pokoknya taat. 40 syarat sudah selesai. Tiba-tiba ada satu saja aibnya. Aibnya apa misalnya? Ngorok mah. Ngorok itu jadikan saja hiburan loh, Pak. Iya. Jangan dipikirkan ngorok itu kan ngorok orang, kok mikir gitu dia mikir. Dia pun juga enggak mikir dia ngorok, ya. Kan sudah hilang pikirannya. Makanya orang-orang yang ngorok sambil tidur berdosa apa enggak? Kecuali ngorok sambil bangun ya berdosa, mengganggu orang, tapi ngorok kan sambil tidur ada dosa? Ya enggak dosa. Makanya kalau ada nanti yang ngorok pasangan kita, istri atau suami kita, cepat-cepat tidur sebelum dia tidur. Ini salah sendiri, kenapa lambat tidur? Ini ada juga suami atau istri yang ngadukan, aduh Ustaz, auzubillah Ustaz, macam petir. Saya gini aja, dan dia kan tidak sengaja ngorok, tidak sengaja kan tidak berdosa, iya tak? Nah tuan-tuan misalnya tidak kuat tidur sebelum dia tidur, tapi kerjaan saya belum selesai, besok kerja lagi. Kan setelah isya itu kan tidur orang, bukan kerja lagi. Maka bangun nanti jam 3. Ya, pas dia sedang enak tidur, ganggu pula dengan kerja rumah. Iya kan? Ya, tadi abang saya ganggu saya sedang tidur, sekarang saya ganggu abang sedang tidur dengan bangun gitu. Tapi dosa. Dia tidak berdosa tadi. Jadi, kaum muslimin dan muslimah, ngorok Pak Edi dari 40 spesifikasi tadi, gara-gara ngorok, tidak diterimanya. Subhanallah. Subhanallah. Hanya satu yang bisa enggak diterima. Makanya kaum muslimin dan muslimat, bagi-bagian ini pentingnya tazkiyah itu. Membersihkan daripada campur aduknya kurikulum tadi. Antum belajar Al-Qur'an, belajar hadis, tiba-tiba antum belajar tentang keraguan-raguan terhadap Al-Qur'an dan hadis dengan logika dan apa namanya? Dengan logika dan pemikiran, akhirnya Al-Quran itu sendiri tidak akan berjalan. Tadi di perjalanan saya saya teringat waktu mau ke masjid tadi, maaf, ketika kita nak, sekarang kan sedang apa namanya, sedang viralnya tentang pelaksanaan tilang elektronik ya. Iya. Sekarang lampu merah. Tujuannya dibuat untuk apa? Hah? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Tidak terjadi kemacetan. Betul tak? Baik. Sekarang kalau sempat orang enggak ada. Enggak ada orang. Tapi lampu merah tetap hidup. Orang taat apa yang dilakukan? Berhenti. Sebab kalau terus ditangkap kamera, bisa enggak tuan-tuan bilang sama kamera, kan tujuannya supaya jangan terjadi kecelakaan. Kan enggak terjadi. Kalau semua orang beralasan seperti itu makanya kacau lalu lintas kita. Ada seseorang, teman, selalu melanggar lampu merah. Dia memang cerdas memang, pandai bermujadalah. Dia bilang, janganlah sering melanggar lampu merah, cum. Berarti orang acu ya. Terlanjur pula. Terpaksa jawabannya pakai bahasa acu juga. Kan tak pernah terjadi kecelakaan. Ini tujuannya kamu tahu enggak? Ini supaya tak terjadi kayak kecelakaan. Tanya, ini melanggar pun enggak? Ya, kita harus paham fikih dulu. Nah, itu masalahnya, bang. Fikih apa? Fikih melanggar. Kau muslimin dan muslimat. Ada namanya fikul maqasid atau maqasidus syariah. Kalau tujuannya untuk itu, lalu perintahnya karena tujuan itu, ketika tujuan itu tidak ada, maka boleh kita langgar. ini menentukan apakah benar itu yang dituju, terjadi lagi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa illah itu mesti mansusun alaiha, mesti ada secara tekstual disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang bilang bisa ijtihad ulama. Nah kalau sudah masuk ijtihad ulama, terjadi lagi perbedaan. Ada yang bilang itu illah, ada yang bilang tidak illah, ada yang bilang itu hikmah. Akhirnya yang ringan-ringan dia bilang seperti tadi, selama tak terjadi kecelakaan langgar saja. Akhirnya melanggar di situ. Paham? Akhirnya suatu hari kena dia masuk tahanan. Tapi jangan cari tahu siapa orangnya. Saya berjanji tak akan membuka rahasia. Tapi yang penting saya sudah nasihati, jangan langgar. Tapi dia karena lebih paham dari kita, ini lebih paham aturan kan, ini dibuat supaya jangan terjadi kecelakaan. Maka apakah kalau hukum seperti ini bisa jalan hukum? Bisa. Kalau semuanya ditafsirkan dengan tafsiran masing-masing, hukum tidak jalan. Hukum itu jangan, ya jangan. Setelah terjadi pelanggaran baru dicari payung hukum yang meringankan. Makanya ada asas tidak ber apa istilahnya, tidak ber sana, itu harus dikedepankan. Itu setelah terjadi, bukan dicari-cari jalan untuk melanggar. Oleh itu kaum muslimin muslimat, akhirnya dengan berbagai syubhat kita akan susah untuk taat. Berbagai syubhat membuat kita susah untuk taat. Makanya syubhat ada dalam pikiran, ada dalam perasaan, ada dalam keyakinan, ada dalam amalan. Coba nih, nanti diantara syubhatnya kalau antum berjenggot nanti, nah gitu ya, nah, ada yang mau berkawan sama kalian. Apa sebab? Sebab jenggot itu lambang terorisme. Nah, kalau gitu tidak mau dituduh teroris, tinggalkan aja. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Saya bolak-balik ke luar negeri belum pernah dimasalahkan dengan jenggot. Dengan izin Allah ya. Tapi ada teman karena takut diperiksa, ini dipotongnya. Dipotongnya, ditahan 3 jam di bandara. Alhamdulillah. Awak pergi Singapura, dia pergi Singapura ditahan 3 jam. Karena motong jenggot. Awak tidak tetap berjenggot, tetap pakai cingkrang, tetap pakai peci haji. Ketika agak lambat urusannya, datang pula agak di Cina tuh. Ada yang bisa dibantu katanya. Awak pula yang payah jadinya. Ya, karena bantuan seperti ini menyulitkan gitu kan. Tidak paham. Tidak paham deh. Awak masih bujang waktu itu sih. Nah. Ada yang boleh bantu Pak Haji katanya. Panggil Pak Haji lagi. Karena sebenarnya teroris tak teroris itu ada tertulis di kening kita. Ini siapa yang beriman, pahamnya dia bukan teroris. Ini kayak Dajjal nanti. Dajjal itu kan nampak tertulis ini. Kafara, yang beriman tahu dia bacaan. Yang tidak beriman, nah, itu yang masalahnya. Kalau tidak beriman, dikiranya? Dikiranya? Iya, dikiranya Dajjal kita. Badar bu. Bukan, maka di sini pentingnya kaum muslimin dan muslimat ngaji dan mengaji supaya kita tahu mana yang bukan, mana yang benar. Masyurah kiram yang dirahmati wazakihim. Nah, setelah dibacakan lalu dibersihkan, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apalagi yang diajarkan Al-Quran, tadi baru mendengar kan, lalu disuruh beriman. Makanya dasar Al-Quran itu menjadi petunjuk, mesti beriman dulu kepadanya. Jangan diteliti lagi Al-Quran. Tonton kalau meneliti dulu, tidak masuk. Jadi saya sama tonton kalau sudah ragu dengan Quran, tidak akan baca, tidak percaya beritanya. Sah. Tapi kalau Quran, saya beriman, Ustaz. Pasalnya, nah itu ya, dunia sekarang kan terbuka semuanya. Betul, nampak. Tapi penafsiran tidak sama. Sama kita lihat ayat, tapi penafsiran beda. Ya Pak ya? Indah? Iya. Sebab apa? Kita memahami secara bebas. Padahal hukum itu tak bisa dipahami secara bebas menurut keinginan. Karena Rasul itu mengajarkan. Jadi Nabi sudah jadi muallim sebelum kita jadi muallim. Nabi sudah menjadi faqih sebelum adanya fuqaha. Ini yang dikira Nabi hanya menyampaikan teks, Nabi tidak paham. Nabi itu sudah menyampaikan teks dan fikihnya sekali, bahwa kalau antum nak istighfar itu dianjurkan betul. Nah, ada istighfar umum, ada istighfar khusus. Kalau setelah salat ni istighfarnya. Kalau antum istighfar secara umum, silakan. Nak pakai sigat apapun, nak pakai bahasa Indonesia, nak pakai bahasa Arab. Tapi kalau istighfar di tempat khusus, ada diajarkan Nabi SAW. Semuanya dengan dalil. Jadi yang umum jangan dikhususkan dengan keinginan sendiri, yang khusus jangan dilakukan secara umum. Misalnya, kalau saya berpikir seperti yang saya katakan kemarin, kalau seandainya kata saat dengan alasan orang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk WC, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, banyak syaitan, banyak jin di dalamnya, maka ketika saya datang nanti ke rumah tinggal, saya baca itu juga. Hah? Enggak, ini amaliyah khusus. Jelas ya? Atau ketika misalnya, ketika bahwa surat Al-Fatihah adalah umul Quran. Adalah umul Quran. Betul. Ya, kita sama sepakat itu. Membacanya adalah seafdal-afdal membaca Al-Quran. Tapi ada bacaannya khusus, ada bacaannya secara umum, atau secara umum bacalah sebanyak-banyaknya sampai kapanpun, ulang-ulang terus Al-Fatihah. Tetapi karena dia bagus, Ustaz, rasanya enggak enak Fatihah sekali aja. Baca dalam satu rakaat 5 kalinya. Boleh? Ya enggak boleh. Atau ya, kalau bangun tidur kan bagus zikir, Ustaz. Sah? Zikir terbaik Al-Qur'an. Sah? Al-Fatihah, lalu saya witirkan baca Al-Fatihah selesai tidur, alhamdulillah. Pas tidur terbangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhirnya lalu menjadi amaliyah khusus saya. Boleh? Enggak boleh. Walaupun antum tak terlarang baca Al-Fatihah bangun, bangun tidur. Tapi jangan diyakini sebagai amaliyah khusus. Karena Nabi sudah ajarkan. Makanya fikih Nabi ini yang harus dikedepankan. Ini enggak. Subhanallah, kaum muslimin muslimat, sering berhadapan dengan seorang, kita harus belajar fikih dulu, Ustaz, baru belajar Quran dan hadis. Karena saya bilang, antum salah paham ya. Dulu orang enggak ada kitab fikih lebih fakih daripada kita yang belajar kitab fikih. Maka saya tanya, mana yang lebih fakih, Abu Bakar daripada Asy-Syafi'i? Tidak sepakat. Ustaz, saya pengikut Syafi'i, pasti Syafi'i lebih. Iya. Buktinya Imam Syafi'i sendiri bila mendapatkan perkataan Abu Bakar hampir-hampir sama baginya dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para imam itu ngajak kita menghormati mereka karena mereka faqih sebelum lahirnya istilah fuqaha hari ini. Makanya auzubillah kaum muslimin muslimat ketika sodorkan ini amat perkataan Nabi, ini yang diamalkannya. Nah, lalu datang ulama lain memahami dari dalil yang sama, beda dengan yang diamalkan Nabi dan para sahabatnya. Lalu kita katakan, masa antum tidak menghormati ulama? Saya katakan, antum tidak menghormati Nabi dan para sahabat. Oke, contoh. Dasar contoh, Pak. Ini kan usul ini, dasar-dasar aja. Kalau saya contoh nanti masuk ke pikir kita. Iya, berapa banyak amaliyah harian kita yang dengan dalil yang sama bisa berbeda. Apa sebabnya? Karena yang satu memahami bebas, yang satu memahami terbatas. Karena amaliyahnya memang amaliyah terbatas, harus dipahami dengan dalil-dalil yang terbatas. Allah musta'an. Berat kajinya, Pak. Berat kajinya. Ringan. Sudah biasa menanggung beban berat dia lagi tuh. Dosis sudah biasa, dosis tinggi memang enggak berat. Tapi bagi yang enggak biasa dosis tinggi, paracetamol dosis 100 tinggi, dikasih 250, kuyang. Allah musta'an. Di sini lah pentingnya kita belajar fikih ke Nabi dan para sahabat. Karena mereka itu para fuqaha sebelum lahirnya fuqaha-fuqaha mazhab itu. Sebelum lahirnya kaum mujtahidin itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Jelas? Makanya selalu mereka mendahulukan qaulus sahabah daripada perkataan siapapun, karena mereka paham bahwa as-sahabah itu lebih paham. Allahumma musta'an. Ini ruh ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita kaum muslimin dan muslimat. Wa yu'allimuhumul kitab. Maka orang yang diajar oleh Nabi langsung Al-Qur'an lebih paham Al-Qur'an daripada kita yang belajar bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat hurufnya seperti itu. Kalau antum nanti melihat perkataan ulama, ya seperti itu. Tentu saja Al-Qur'an di bawahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kode ijma', qiyas. Lalu ada suatu hadis Al-Quran dipahami oleh Nabi seperti ini, dipahami oleh sahabat seperti Nabi, tabi'in memahami seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ulama mujtahidin belakang memahami beda dengan mereka semua. Kita pilih yang mana, Pak? Nabi, sahabat dan Nabi, atau Nabi dan sahabat? Nabi dan sahabat ya, Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sekalipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Artinya, kita alhamdulillah kok subuhannya mungkin tidak terlalu masih di dalam lingkup Islam gitu ya. Orang dulu sampai ke kufur dia kan. Ya sampai jahil ya. Rasanya mungkin lebih mudah kita terdapat hidayah dengan Al-Quran dari mereka. Cuman tadilah, dengarkan bacaannya. Sering-sering dibaca. Yang kedua, bersihkan kita dari syubhat yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan yakinlah bahwa semua yang ada dalam Al-Quran adalah benar. Kemudian Al-Quran bicara dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan. Tidak dapat jelas di dalam Al-Quran, ada Nabi yang menjelaskan. Tidak juga jelas dengan Nabi SAW, Nabi punya murid-murid yang banyak sekali. Ibnu Hajar menyebutkan lebih dari 100 ribu sahabat. Tapi tidak semuanya ulama ya. Tidak semuanya ulama. Tapi mereka kebanyakannya, banyak ulamanya dibanding generasi setelahnya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, hari ini kalian hidup di zaman ulamanya banyak, sedikit penceramahnya. Besok kalian akan hidup di zaman penceramahnya lebih banyak, ulamanya sedikit. Mungkin zaman kita masuk ya, tidak usahlah kita tafsirkan ya. Ya biar lapas ini umum saja. Kita hari ini penceramah lebih banyak dibanding ulama. Sehingga penceramah saja dianggap ulama. Ya karena apa? Ya sama-sama penceramah. Ya penceramah mendukung penceramah. Kalau ulama, ya ulama itu kaum muslimin dan muslimat berat-berat. Ya, kita baca siapa yang sebenarnya ulama itu berat. Kita masih taraf penceramah. Cuma tergantung pencerah atau pancora. Ini beda antara pencerah dengan pancora. Tidak paham juga tentang pancora atau pancora. Bacora, tidak tahu juga. Aku lihat, dalam terjemahkan sih. Pancora besar, apa namanya? Ucap, ngomong besar ya. Pancora. Artinya bikin orang senang gitu, bikin orang senang. Enak duduk di majelis Ustaz Dasmanta punya lepan cora. Nah, itu sudah karena dia pancora itu paham ya. Alhamdulillah, paham sama asbi dah paham. Baik, wa in kanu min qablu la fidan. Jadi beriman dulu padanya Al-Qur'an hadis itu. Supaya bersih yang di sini, bersih yang di sini. Lalu setelah itu baru belajar dari guru, kalau bisa bukan ahli syuh. Ya, kalau bukan kalau bisa lagi mesti yang bukan ahli syubhat, bukan yang orang yang maksum, jangan salah paham. Ada orang salah itu biasa, salah dalam bisa salah karena hafalannya waktu itu hilang, bisa salah karena akalnya waktu itu dangkal, itu biasa. Cuman dia bukan ahli bikin syubhat seperti tadi. Ini lampu merah langgar aja, sepasangnya apa? Tidak ada polisi. Rupanya sekarang ada kamera. Nah, dengan kamera lebih payah, lebih sulit lagi berhitung. Kalau ada polisi masih bisa mungkin. Ya masih bisa. Ada teman di lampu merah tadi, ustaz. Tapi jangan cari siapa ustaznya. Saya kan karena saya kan banyak ustaz, jadi cerita banyak ustaz. Ustaz. Lampu merah karena dia mau pergi sholat, dia nak cepat, dilewatinya karena tidak ada orang. Dia pakai lampu merah. Nah, rupanya di belakang ada patroli lalu lintas, mobil patroli. Tinggal diikuti oleh mobil patroli, di stop gitu. Nah, dia sendiri yang ceritakan, Pak, kenapa langgar lampu merah? Ya. Pak Haji lagi, pakai peci Haji, Pak Haji lagi. Saya bukan hanya Haji Pak, tapi pengurus masjid itu juga kan. Ditunjuk masjid besar di situ, masjid besar. Itulah pengurus masjid pula. Akhirnya, karena dia pandai bercakap, akhirnya dibebaskan oleh Pak Polisi. Karena polisinya menghormati Pak Haji dan pengurus masjid. Coba kalau bukan Pak Haji dan pengurus masjid, ditilang itu. Jadi tak, jadi presiden tak bagus. Pak Haji suka langgar lintas, pengurus masjid langgar lalu lintas, kiai langgar lalu tidak bagus bunyinya. Karena apa? Karena biasa dengan tadi, biasa selama tidak terjadi masalah maka langgar saja. Karena hukumnya istilahnya mereka al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Illahnya sekarang enggak ada, langgar saja. Kalau kita berhenti di saat tidak ada orang, akan dikira tidak paham atau tidak faqih terhadap aturan. Saya nak nanya, ada polisi lalu lintas? Saya sering pulang malam-malam, larut malam saya pulang, tidak ada orang. Boleh tidak saya langgar? Artinya kalau saya lewat, ketangkap kamera, dimaafkan tidak dengan alasan itu? Dimaafkan tidak? Hukum sebenarnya seperti itu, kaum muslim. Lebih baik. Makanya kalau sudah terlanggar, nah itu hak Allah SWT yang memaafkan kita atau tidak. Tapi pada asalnya jangan di, jangan dilanggar. Sama juga nanti kalau seandainya kita melanggar lalu dimaafkan oleh lembaga yang terkait, itu urusan mereka. Tapi pada asalnya pekerjaan kita tetap pelanggaran. Buktinya ada tilangnya, bukti pelanggaran. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kalau kita bilang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, benar, kita sepakat itu. Orang berdosa besar pun selama tidak syirik diampuni. Betul kan? Cuma jangan itu andalan kita. Enggak jalan aturan agama. Enggak jalan perintah dan larangan Allah SWT ada kita. Baik. Di sini bentuk di sinilah pentingnya tazkiyah sebelum belajar. Perlu selektivitas dalam mencari ilmu. Nعم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. Ini juga senada dengan ayat sebelumnya, maka ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang diturunkannya berupa Alkitab dan hikmah. Alkitab dan hikmah يعظكم به, Allah beri pelajaran kepada kalian dengannya. Sama وقالوا وأنزلنا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة, Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Alkitab dan hikmah lagi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ini ke Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan dan karunia Allah kepadamu benar-benar besar. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi, wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini perintah kepada istri-istri Nabi. Bacalah di rumah-rumah kalian wahai para istri Nabi alaihi salatu wassalam, berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah itu maha halus, maha teliti. Dalam surat Al-Ahzab ayat 34, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan itu. Imam Syafi'i sengaja sebutkan banyak supaya kita paham. Fadzakarallahu al-kitab, ini keterangan dari Imam Syafi'i. Allah menyebut Al-Kitab. Wa huwal Qur'an. Al-Kitab itu tidak ada khilafnya, yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Wa dzakaral Hikmah. Bersama Al-Qur'an Allah menyebut Al-Hikmah. Jadi Allah turunkan Al-Kitab dan Allah turunkan Al-Hikmah. Nabi mengajarkan Al-Kitab, mengajarkan Al-Hikmah. Jelas? Jadi yang diajarkan Nabi Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, apa itu Al-Hikmah? Berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fasami'tu man arda min ahlil ilmi bil Qur'an yaqul al hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari ulama yang saya ridai, artinya agamanya, keilmuannya, kredibilitas, integritasnya yang saya akui, yang ahli ilmu tentang Al-Quran mengatakan. Jadi Syafi'i menukil dari ulama lain. Nah, al-hikmatu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mungkin yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i, ulama yang dia ridai di sini adalah mungkin Sufyan bin Uyainah, karena makna semakna ini diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dan ini adalah guru besarnya di Al-Hijaz. Atau mungkin dari Imam Malik, karena semakna dengan perkataan ini juga dari Imam Malik. Kita tahulah kredibilitasnya Imam Malik. Nah, kalau Syafi'i sudah mengatakan itu tidak ada mukhalifnya, maka kita katakan bahwa perkataan ini, inilah yang mu'tamad insyaAllah. Al-hikmatu sunnatu Rasulullah SAW. Nah, apa itu al-hikmah? Maknanya sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa al-hikmah itu kembali kepada makna al-itqan, yaitu profesional. Dalam beragama tentu yang paling profesional adalah Nabi SAW. Kemudian maknanya adalah al-isabah, isabatul haq, yaitu menepati kebenaran. Dan pasti dalam menafsirkan Al-Quran, dalam beragama ini yang tepat itu adalah Nabi SAW. Ma'asyul kiram yang dirahmati Allah. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan adalah fi'lu ma yambagi, fi ma yambagi, bima yambagi. Ini itu melakukan sesuatu yang harus dilakukan, di tempat yang harus dilakukan, dengan cara yang mesti dilakukan. Dan itu tentu saja Nabi SAW. Sebenarnya secara metodologi inilah yang benar. Cuma bisa saja sebagian berijtihad, dan ijtihad ulama itu terbagi dua, benar, salah. Kalau Nabi, ijtihadnya pasti benar. Nah, kan tidak mungkin kita adu ijtihad Nabi, ijtihad ulama dengan sunnah Nabi SAW. Karena sunnah itu kan tiga perkataannya. Lalu kita lihat tafsirnya dalam perbuatannya. Kemudian perbuatannya ini dibatasi atau dibuka secara luas. Kalau dibatasinya harus kita ikut yang terbatas. Kalau tidak dibatasinya, maka kita ikut lebih luas. Dan untuk mengetahui itu, misalnya Nabi mengatakan begini, ya, Al-Fatihatu Ummul Quran, misalnya, adalah Ummul Quran. Lalu beliau tidak mengkhususkannya kecuali dalam salat. Maka jangan kita tambah, selesai salat. Misalnya, walaupun itu tidak dilarang baca, tapi ketika jadikan wiridan khusus yang tidak dilakukan Nabi, maka menjadi kita menambah dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Yasin misalnya, dalam banyak hadis, walaupun seperti kata ulama adalah semuanya dhaif tentang fadilat Yasin ini, semuanya dhaif. Tidak ada hadis yang sahih tentang fadilatnya. Tapi inilah yang paling di ini kan. Yang paling di yang dikejar-kejar. Allah musta'an. Karena banyak fadilat-fadilat itu dibuatkan dari jalan yang tidak sahih. Intinya, anggaplah benar. Yasin baca Quran, bukan dilarang. Ya, Yasin termasuk Al-Quran. Baca satu hurufnya 10 kebaikan. Ya. Fadilatnya, misalnya, di antara bunyinya adalah Qalbul Quran Yasin. Atau Yasin Qalbul Quran. Adalah jantungnya Al-Quran. Baik. Benar jantungnya Al-Quran. Okay. Lalu apakah dengan demikian kita bebas mengkhususnya dengan amal kalau pergi ke kubur baca Yasin dan sebagainya, atau kalau nak kirim pahala baca Yasin misalnya, dan seterusnya. Ini perlu dalil, walaupun dalil umum ada, tapi kita masalahnya amalnya khusus, makanya tidak boleh mengkhususkan kecuali dengan dalil. Ini sebenarnya sudah dibahas dalam masalah usbiki sudah dibahas, cuman aplikasi tadi karena lemahnya kita dalam pengaplikasian ilmu. Secara teori sudah ada bahwa mukhasis itu mesti dengan dalil. Takhsis tidak bisa, takhsis hanya dengan pendapat. نسأل الله السلامة والعافية. كم مسلمين مسلم. وهذا يشبه ما قال. Ini seperti apa yang dia katakan. Artinya persis seperti yang dia katakan. Bahwa Alkitab adalah Al-Quran dan hikmah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah jelas itu nanti beliau akan ikutkan dengan apa namanya wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diiringkan dengan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala bi anna al-Qur'an zukira wa utbi'athu al-hikmah. Kenapa ulama ini menafsirkan hikmah dengan sunnah? Karena disebutkannya Al-Qur'an kemudian diikutkannya dengan al-hikmah. Wa dzakarallahu ta'ala mannahu 'ala khalqihi. Lalu Allah sebutkan karunianya kepada makhluknya. Apa itu? Bi ta'limihimul kitab wal hikmah, dengan diajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yajuz wallahu alam, tak boleh ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, Allahu alam, ayyuqal al-hikmah huna, hikmah di sini illa sunnatu Rasulillah. Tak boleh dikatakan bahwa hikmah ini maksud di sini kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annaha maqrunatun ma'a kitabillah. Apa sebab? Karena dia diikutkan dengan kitabullah, tak mungkin bisa disejajarkan taat kepadanya kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa anna Allah aftarada ta'ata rasulihi, dan bahwasanya Allah, alasannya lagi, Allah mewajibkan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Wa hatta ma'ala nas ittiba' amrihi, dan Allah wajibkan kepada manusia mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu ay yuqala liqaulin, tidak boleh dikatakan bagi suatu perkataan siapapun fardun, itu fardu wajib, illa likitabillah, kecuali bagi kitabullah, wa sunnati rasulillah sallallahu, wa sunnati summa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak bisa menjadi dalil secara mutlak kecuali perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang lain harus kembali kepadanya. Bakiyas harus kembali kepada keduanya. Ijma' juga harus ada kembali kepada keduanya. Tidak mungkin ijma' ulama menentang Al-Quran dan hadis. Nah. Lima wasafna, karena yang sudah kita sebutkan, min anna Allah ja'ala al-imana bi rasulihi maqrunan bi imani bihi. Karena dalam sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa iman kepada Allah disertakan dengan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu wasallam. Kemudian beliau menyebutkan apa fungsi sunnah itu, mubayyinatun 'anillahi ma'na ma arad. Sunnah itu menjelaskan dari Allah apa yang dia maksudkan. Makanya tafsirkanlah Al-Quran itu dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dalilan ala khasihi wa ammi, menjadi dalil untuk mana yang khusus, mana yang umum. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan ini maknanya umum, yang maksud khusus dengan dalil, bukan dengan dalil. Ini beda dalil dengan dalilan. ثم قارن الحكمة بها بكتابه, kemudian Allah menyertakan hikmah dengannya, بكتابه, dengan kitabnya, فأتبعها إياه, lalu diikutkanlah sunnah itu dengan hikmah itu dengan Alkitab. ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله, dan Allah tidak jadikan ketaatan ini, tugas menjelaskan ini, bagi hamba selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka beruntunglah ketika kita senantiasa ketika membaca Al-Quran kembali kepada Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan Alhamdulillah disinilah pentingnya, walaupun disinilah pentingnya untuk senantiasa menggiatkan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mendakwahkannya. Karena mohon maaf dulu, memang dengan segala kekurangannya, MTQ diadakan hanya musabaqah Al-Quran saja, tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya. Maka siapapun yang bertemu dulu, saya usulkan. Ya, saya usulkan. Siapa yang berkompeten, saya masukkan, beri masukkan untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Karena sering kita dapat ayat ceramah 3 jam satu ayat, seperti lebih pintar dari Imam Ibn Katsir. Nah, tapi minim sunnah Nabi dalam menafsirkan ayat tersebut, sehingga akhirnya terjadi amaliyah-amaliyah berdasarkan Al-Quran tetapi salah menafsirkannya karena tidak menafsirkan yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya memasyarakat dan akan sulit sekali untuk kembali kepada ajaran yang murni tersebut. Tapi inilah tantangan, inilah ada tantangan, karena memang ibaratnya gol itu kalau tidak berkelit, kalau tidak passing dan sebagainya, assist namanya, tidak indah. Apalagi kalau tidak ada kipernya. Kalau ada kiper, tidak ada, tidak indah ibaratnya. Ada kipernya, ada backnya harus dilewati sebagainya, lalu gol. Sama kita. Orang yang seperti kata Omar, kita yang dulu tidak ngaji, tiba-tiba dapat hidayah dan ngaji, subhanallah, luar biasa indahnya. Sah? Luar biasa. Ternyata sekarang baru saya temukan enaknya dan tenang-tentramnya beragama. Kenapa? Sebab setiap ditanya, kenapa kau lakukan ini? Saya ikut Nabi. Kenapa kau tinggalkan ini? Saya ikut Nabi. Jelas. Kau tidak ikut dengan acara ini? Ya, setahu saya Nabi tidak ikut. Kalau bisa dijelaskan bahwa ini disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa salahnya? Kan baik. Kan? Kan baik. Cuma kalau tidak ada dalilnya dan menjadi amaliyah agama, ya, bukan budaya, agama. Budaya saja harus diukur dengan dalil, apalagi agama. Budaya juga kalau bertentangan dengan syariat, ya kita tidak lakukan. Ya Pak? Nah, misalnya ada budaya orang tua kita sema menyema. Dulu kan begitu. Asal bikin rumah bantai. Ayam ada kampung apa? Tidak ngaku. Kampung saya lah. Bantai ayam. Atau gantungkan sesuatu. Macam-macam. Pisang ya. Untuk unggas atau apa? Pokoknya itulah. Pokoknya untuk memberi, minta izin dengan penunggu dan sebagainya. Kalau bikin jembatan, cari auzubillah dan sebagainya. Ini budaya seperti ini, animisme. Ini budaya yang tidak beragama. Lalu kita katakan, ya ini tidak boleh dihidupkan lagi. Jangan dibuat festival-festival untuk acara ini. Ya? Demi menarik wisatawan, misalnya dibuat acara, dibungkus dengan acara festival Sungai Kampar misalnya. Ya. Tidak usah dibuat yang seperti ini. Ya, kenapa antum tidak ikut? Ya mohon maaf, ini syirik ini. Ini syirik. Wati bukan orang Ocu. Bukan, saya asli Ocunya. Ultes DNA-nya. Ya. DNA asli Ocu. Cuman masalah ini dilarang oleh yang menciptakan orang-orang Ocu. Jelas ya? Ya kalau ada pun nanti Waisak Agung Wisanti Kampar, saya tak akan ikut. Apa san? Ini bukan budaya. Bukan. Ini dilarang dalam agama saya. Ya, orang Buddha silakan, tidak ada masalah. Orang Hindu nak buat masalah, tapi kita orang Islam. Jelas tuan. Inilah yang namanya toleransi itu. Jangan seperti tansi, ditarik-tarik putus atau nyangkut ditarik. Nah, tidak bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas. Apalagi agama, budaya aja harus merujuk kepada ini. Apalagi agama, karena kita tidak mau amal kita itu sia-sia. Tidak tahu amal kita itu sia-sia. Tadi saya katakan, karena sering melanggar, akhirnya dapat batunya, ditangkap polisi, masuk penjara. Nah, ditahan dulu, sebentar hanya 2 kali 24 jam. Mau? Mau? Nah, ya kenapa mau, saya kasih tahu sampai orang. Nah, muslimin dan muslimat. Jadi, bukan juga dengan kita nanti kalau di penjara di neraka satu hari, auzubillah, tidak usah. Makanya ikutilah yang pasti selamat, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mereka juga menambah amal. Tidak ada yang ditambahnya, cuman disuruh oleh Nabi mengikuti khulafa ar-rasyidin. Ikuti aja itu, sebatas itu aja, jangan tambah lagi. Jelas? Karena setiap antum tambah, nanti tambah ribet aja, apa namanya, antara kita, hubungan kita. Khilaf akan semakin banyak. Setiap menambah itu pasti menimbulkan khilaf. Kalau ikut aturan SD kan jarang khilafnya. Ya? Dan khilaf itu sering bikin orang kalap. Ya tak? Yang suka kalap itu yang melanggar atau yang tidak melanggar? Coba. Yang melanggar. Kadang pak polisi dilawannya itu. Belum saya, kan ada yang ditangkap orang tua itu kan, orang Badu itu. Belum lahir ayahmu, datukmu, saya sudah lewat sini, tidak ada lampu merah. Ini, gitu. Kan payah jawabnya lagi sih. Nah itu tak, jawabnya borgol lagi itu. Tapi untunglah polisinya menghormati orang tua, akhirnya iyalah jalannya, nanti jangan buat lagi. Tetap saya buat kan ya. Yang begini kan tak masuk nih logika gini ya. Suruh ngaji dulu, suruh ngaji. Kalau udah ngaji, udah beriman, nanti dengan baik insya Allah tahu dia pentingnya taat atau aturan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya SAW. Taat aja. Kenapa ribut-ribut tuh Rasul? Ya, atau ribut juga tidak mengenai berubah apa-apa. Sudah sering kita ribut tapi tak ada yang berubah. Tambah payah malah. Awalnya ditutup satu jalan. Akhirnya gara-gara ribut ditutup 10 jalan. Ya tak? Kita diam aja ya. Nah, terus ngaji-ngaji dan ngaji. Sampai ilmu ini dan menciptakan orang-orang yang taat aturan Allah SWT. Karena siapa yang taat aturan Allah pasti lebih taat aturan. Aturan yang dia buat sendiri. Wallahu ta'ala alam. Kita sampai di sini. Ya, cukup panjang. Cukup boleh. Alhamdulillah. Mohon maaf, salah sendiri kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassubhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.